Tiraspati ngerengkak paripolah es kuning mata kayung. Teneng te ayak kakeun kegemir nyorang barai sana jana pika pati. Mungkuhing istri sajati terajali retina janji tindak tanduk naku mati tata tinca kemincula akresep mulungkan butuh tata tinca kemincula akresep mulungkan butuh resep terangkan susah handap asor hade semu some turam. Mungguhing istri sajati tarajali tina janji tindak tanduk lagu mati tata tinta rinti handa paso tadiku ku malungku taralinyo taraboho tepandi Tak tinta demi